bareng awakmu. Rapport. Masalah di rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana kowe ning atiku nanging ora yen rasa sayangku mok sia-sia wani sumpah tresno mung kanggo kowe. Lagunya yang enak dong. Oh, Sampai kapan kan kau buktikan tresno tulus yang mengganggu awakku sampai mati kan ku pastikan bertemu kowe sisa tresnani sampai thank you. Tapi nak seliramu. Tiku nimbo sio sio sampai hatiku loro. Lepas awakku ambruk jatah hatiku. Pengen nangis tapi isin mung iso jemput ning jero batin. hatiku ini terluka, hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. capumpengi aku ora bisa turu. Kelingan sliramu ngalir kami mbien kowe ninggal aku tanpa merko ra crito. Thank you. jero ati, tapi saiki wis nono cerita silam. Sing tawuriko sa sing ta sayang hilang carimu aku kurang sayang sing ta sayang. Sunny.